senja kala, yang ku mendatang, aku gubah lagu senja kala. Burung layang terbang bersiulkan lagu sendu dan lagu senja, hembus angin malam, wangi taman bunga, nampak dewi malam, insan terpesona, waktu senja kala, inilah ilhamku. Bahan laguku senja kala. Waktu senja kala, ilhamku mendatang, aku gubah lagu senja kala. Burung layang terbang bersiulkan lagu sendu dan mengilu lagu senja, hembus angin malam, wangi taman bunga, nampak dewi malam, insan terpesona, waktu senja kala, inilah ilhamku, gubahan laguku senja kala.